إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa beramal, beribadah sesuai dengan yang disyariatkan olehnya. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudahan untuk seorang bisa beramal itu tak lain betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena untuk seorang bisa beribadah, dia harus mengalahkan hawa nafsu. Dia harus menahan hawa nafsu. Baik itu ibadah dalam bentuk mengerjakan perintah, ataupun ibadah dalam bentuk meninggalkan dosa. Dua-duanya betul-betul syaitan memainkan Bani Adam. Berusaha untuk menghalangi seorang dari mengamalkan ibadah. Di antara dalil yang sering kami sampaikan. Syaitan bersumpah. La'ak'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh-sungguh aku akan halangi mereka Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Dihalangi, artinya dijadikan kita supaya tidak melakukan yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dihalangi untuk melakukan itu. Sudah kita menghadapi diri kita masing-masing. Diri kita, ya kaum muslimin, jiwa kita, terdapat padanya kejelekan. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disebutkan dalam hudbul hajah. Rasul mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Jiwa-jiwa kita ini memiliki syurur. Syurur jamak dari syarrun. Keburukan-keburukan. Demikian pula dengan amalan anggota tubuh kita. Wa min sayyiati a'malina. Kita memohon perlindungan kepada Allah juga dari kejelekan-kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Sudah kita menghadapi hawa nafsu yang ada pada hati kita, kita menghadapi syaitan yang berusaha menghalangi kita dari jalan yang hak, baik syaitan dari bangsa jin yang selalu membisiki di benak kita dengan bisikan rayuan yang menyesatkan. Demikian pula syaitan dari bangsa manusia yang mereka membisiki, menghasut, mengajak, merayu untuk kita jatuh pada kemungkaran. Maka ketika seorang di antara kita bisa beramal sesuai dengan yang syar'i dan ikhlas karena Allah, itu tak lain adalah ma'unatullah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara makna kandungan ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu, wahai Allah, kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tafsir ayat ini diantaranya disebut oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Mengapa Allah sebutkan kalimat meminta pertolongan kepadanya disendirikan? penyebutannya. Padahal itu bagian dari ibadah kepada Allah. Itu bagian dari kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah, di antara bentuk ibadah meminta pertolongan, meminta perlindungan, bertawakal, mengharap, berdoa. Mengapa disebut tersendiri kalimat nasta'in, memohon pertolongan? Dikarenakan ibadah tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh kita manusia kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna ayat ini adalah pada setiap ibadah yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa mengerjakannya kecuali nasta'in billah, kita memohon pertolongannya agar kita dimudahkan bisa mengamalkannya. Bisa dipahami hadirin? Karena itu Allah sebutkan kalimat iyyaka na'budu disusuli dengan wa iyyaka nasta'in. Karena memang amal yang ibadah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat ya kaum muslimin. Ringan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan wa innahu laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang besar itu tentunya berat, susah, sukar, sulit untuk dilalui, diamalkan karena besar perkaranya. Yaitu apa? Pertanyaan bagaimana masuk surga dan selamat dari neraka. Ini pertanyaan besar. Tentunya jawabannya pun apa? Besar, berat, susah. Surga itu mahal. Wong yang cari duit 100 ribu saja susah, Pak. Apalagi mencari surga yang begitu mahal. Maka penuh dengan usaha yang sangat berat. Maka Nabi pun menjawab ketika seorang sahabat bertanya dengan pertanyaan tersebut di atas. Sungguh kau telah bertanya sebuah perkara yang sangat besar, wahai sahabatku. Yakni di benak kita itu perkara yang berat. Maka Nabi memberitahukan, wa innahu la yasirun. Masuk ke dalam surga selamat dari neraka itu perkara mudah, wahai para sahabatku. Mudah itu. Namun Nabi memberikan komentar, bukan komentar, memberikan keterangan. Liman yassarahullahu alaih. Masuk ke dalam surga selamat dari neraka adalah perkara mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah, barulah dia bisa masuk dalam surga dan selamat dari neraka. Maknanya adalah beramal, ibadah. Yang itu adalah sebab-sebab seorang masuk dalam al-jannah. Dan selamat dari neraka itu berat menjadi ringan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kaum muslimin selalu dan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji akan diberikan kemudahan yang lebih lagi dari yang sebelumnya. Sesuai dengan keumuman ayat, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka sungguh-sungguh aku akan berikan nikmat tambah lagi. Lazidannakum. Artinya aku akan tambahkan nikmat itu atas kalian. Wal in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah syadid, keras. Di antara nikmatnya adalah kaum muslimin, kita mengenal sunnah. Sehingga kita mengharuskan diri kita berpegang teguh dengan sunnah. Dan kita meyakini amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang sesuai dengan contoh Rasul. Jikalau beramal tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka dipastikan amalan itu tertolak. Walaupun niatannya baik. Walaupun niatannya apa? Baik, misalnya apa rekom muslimin? Amalan hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Amalan besar atau tidak rekom muslimin? Besar. Hijrah dari Mekah ke Madinah di waktu itu memastikan siapa yang melakukannya fil jannah muhajirin. Fil jannah mereka. Tetapi Nabi tetap memberitahukan dalam hadis Umar. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Au imratin yantiuha. Fahijratuhu ila mahajir ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena mentaati Allah dan karena mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya untuk itu, yakni mendapatkan pahala dari Allah, ridha dari Allah, dan dia betul-betul sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi memberitahukan ada juga di antara yang hijrah karena faktor duniawi. Ada juga yang hijrah karena faktor perempuan yang akan dinikahi. Maka Nabi memberikan tambih peringatan kepada muhajirin. Jangan sampai ibadah yang besar sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi niatnya salah. Maka ditolaklah amalan tersebut. Ada kalanya orang beramal karena harta. Ada kalanya orang beramal karena wanita. Ada kalanya orang beramal karena jabatan. Ada kalanya orang beramal karena umur duniawi, perkara duniawi. Maka itu menyebabkan tertolaknya amalan. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Demikian pula seorang yang dia melakukan hal yang tidak disunahkan. Sudah bid'ah riya lagi pak. Double. Ya. Berarti tidak diterima dari semua sisi. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Kita lanjutkan. Kita masuk ke poin yang ke-472. Sudah banyak yang kita baca ya kaum muslimin. Maknanya pelajaran ini urut. Dari nomor 1, 2, 3 sampai 472. Sudah begitu banyak yang telah kita baca. Sehingga sampai poin pada pembahasan ini. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kullu man haddatha bi ahadithi Rasulillah alaihi salatu wassalam wa kana mubtadi'an yujlas ilaih la wala karamata wala nu'mata 'ainin. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebuah pertanyaan. Apakah setiap orang yang meriwayatkan, membacakan hadis-hadis Rasul, wakana mubtadi'an dalam keadaan dia diketahui sebagai al-bid'ah, yujlas ilaih, kita akan duduk di hadapan dia? Qala, jawabannya adalah beliau mengatakan, la, tidak. Tidak boleh kita duduk di hadapan al-bid'ah. Walaupun dia meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Bukhari Muslim sekalipun. Dengan catatan diketahui dia adalah seorang apa? Ahlul bid'ah. La karamatalah. Tidak ada kemuliaannya duduk di depan al-bid'ah. Wala nu'mat 'ainin. Dan tidak menyejukkan pandangan mata kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita terangkan berulang kali, kita berikan mukaddimah yang panjang tentang hal ini. Ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang mereka sesat. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Maknanya pelaku kebid'ahan dia adalah orang yang apa? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu adalah dalam neraka. Kalau ada ahlul bid'ah mengajarkan sebuah ajaran, maknanya dia menyebarkan kesesatan. Dia sesat dan dia pula menyesatkan. Maka majlis yang berisikan kesesatan dan menyesatkan manusia, apakah kita akan duduk di depan dia? Apakah kita rela untuk disesatkan olehnya? Tentunya jawabannya adalah tidak. Tentunya jawabannya adalah apa? Tidak, kita tidak mau untuk diri kita disesatkan olehnya. Ya? Dan juga duduk di hadapan al-bid'ah kaum muslimin bukan sebuah kemuliaan. Bukan sebuah apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Tafsir ayat ini kaum muslimin disebutkan para ulama, orang yang mukmin yang mentaati Allah dan sesuai dengan Rasul, dialah yang mulia. Dia memiliki izzah, kemuliaan, kehormatan, kewibawaan. Adapun yang menyelisih Allah dan yang menyelisih Rasul, contohnya siapa? Ahlul bid'ah. Maka mereka bukan orang yang mulia. Bukan orang yang memiliki kemuliaan, tidak memiliki izzah. Bukan seorang yang karim. Tetapi mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Sebagaimana kaum muslimin, berulang kali kami contohkan, Nabi menyebutkan tentang Khawarij. Dan Nabi menyebutkan mereka adalah musuhnya beliau. Sehingga beliau kalau menjumpai kaum Khawarij, maka beliau akan membasmi mereka. Sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Sehingga ahlul bid'ah kaum muslimin, adu, mereka musuh. Lebih besar permusuhannya, tingkat bahayanya melebihi para ahlul maksiat. Sudah kita lewati pembahasan ini. Kalau ahlul maksiat, orang masih berhati-hati darinya, orang akan waspada darinya, dan para pelaku kemaksiatan masih merasa kalau dia berdosa. Yani masih diharapkan suatu saat nanti untuk bertobat, berhenti dari kemaksiatan itu yang menjijikkan itu. Adapun kalau ahlul bid'ah, pelakunya tidak merasa sesat, korbannya juga tidak merasa apa? Sesat. Sehingga lebih berat dalam menghadapi ahlul bid'ah. Propagandanya, makarnya, tipu muslihatnya lebih berat mereka daripada menghadapi ahlul maksiat, karena mereka sendiri sudah merasa sedang berdosa. Ya wajare dinasihati wong kawe dosa disebuti bisik pak. Ya. Tetapi kalau ahlul bid'ah dinasihati pasang kuda-kuda, dia tidak merasa kalau dirinya jatuh pada kubangan syaitan, tetapi dia akan membantah apapun itu dalam rangka membesarkan dan membela kebatilannya. Dikarenakan syaitan telah menipu dia. Yang bid'ah dia sangka itu hak. Untuk berikutnya dia memusuhi yang hak. Karena yang hak berbeda dengan bid'ahnya. Contoh yang paling nyata adalah siapa? Khawarij. Yang berulang kali-kali ulang kami sebutkan di majelis ini. Karena kita sudah sampai 470 lho pak. Sepirang dina berarti niki pak. Masya Allah. Buntang niki. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kalau kita melihat seorang Masya Allah gemar sholat 5 waktu di masjid. Sholat malamnya lancar. Baca Qur'annya baik. Tartil. Ya. Indah bacaannya, suka puasa. Kita melihat orang seperti ini senang atau tidak, Pak? Senang. Senang. Masya Allah, itu fitrah. Orang ini, Masya Allah, menyenangkan, apalagi seorang pemuda seperti itu menyenangkan. Tetapi ingat ya kaum muslimin, itulah amalan yang dilakukan oleh kaum khawarij yang ada di zaman para sahabat Nabi. Yang sudah dikabarkan oleh Rasul, sayakhruju min di'ti hadha rajul qawmun tuhkiruna salatakum ala salatihim wa siyamakum ala siyamihim yakra'una al-Quran la yatajawazu hanajirahum. Yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmun naramiyah. Akan keluar dari keturunan orang ini. Orang ini siapa? Dhul Khuwaisirah. Akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum, yaitu Khawarij. Orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Disebut dengan bahasa Arab Khawarij. Keturunan orang ini disebutkan sholatnya. Seorang di antara kalian akan merasa minder ketika dibandingkan dengan sholatnya mereka. Puasanya kalian dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran. Yakni Nabi memberitahukan dia sholat. Dia puasa. Dia membaca Al-Quran. Terkesima kita. Terkesima kita melihat orang yang seperti ini. Jidatnya hitam-hitam. Kemudian wajahnya pucat karena kurang tidur dan kurang makan. Dikarenakan siangnya puasa, malamnya salat malam. Ya qira'unul Qur'an, bacanya bagus. Nabi memberitahukan itu. Terkesima kita melihatnya. Namun ayo kaum muslimin, ketika mereka jatuh pada satu bid'ah, khuruj al-hukam, keluar memberontak pemerintah yang sah. Dan itu adalah satu hal yang bid'ah. Sesuatu yang melanggar syariatnya Muhammad Rasulullah SAW. Maka Nabi memberitahukan mereka ini yang tadi dikisahkan oleh Rasul. Sholat, puasa, dan qiraatul Quran. Nabi memberitahukan mereka telah melesat dari agamanya. Yamrukuna minad-din. Yamrukun melesat. Dari agama ini. Kama yamrukusahmu minaramiyah. Sebagaimana panah melesat jauh dari buruan yang sedang diincarnya. Panah dilepas, tujuannya adalah satu titik. Tujuan syariat, satu titik ridha Allah. Ternyata Khawarij keluar dari bimbingan Nabi, melesat jauh dari ridha Allah Azza wa Jalla. Tidak dapat ridha Allah, bahkan dapatnya murka Allah. Padahal nopo pak mangkini, sholat, puasa, qiraatul Quran. Tapi ketika jatuh pada bid'ah walaupun satu bab. Bab ini saja. Sudah mengeluarkan dia dari ahli sunnah. Dan Nabi menyebutkan mereka adalah apa? Berulang kali kami katakan. Mereka syarul qatla tahta adini sama. Mereka sejelek-jelek bangkai yang ada di bawah kolong langit ini. Lain adraktum laktulannam qatla adin. Kalau aku dapati mereka, aku jumpai mereka. Aku akan bunuhi mereka sebagaimana Allah membasmi kaum 'Ad. Dan Nabi memberitahukan mereka akan selalu ada sampai mereka yalhaq bidajjal. Mereka akan bertemu dan mengikuti dajjal di akhir zaman nanti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ahlul bid'ah itu seperti itu didukan oleh Rasul. Sehingga kalau ada ahlul bid'ah, kau pandai baca Quran, jangan kita terkesima dengannya. Ada ahlul bid'ah membawakan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim, rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah. Jangan kita terkesima dengan ahlul bid'ah. Sebagaimana Rasul memberitahukan Khawarij, jangan terkesima kalian dengan ibadahnya. Disebabkan karena bid'ah yang ada pada mereka itu, hati-hati waspada. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Bisa dipahami hadirin. Ahlul bid'ah, apa fungsinya mereka menyebutkan ayat dan hadis? Ahlul bid'ah itu disebutkan dia sebagai ahlul bid'ah. Dikarenakan dia melakukan hal-hal yang tidak ada ajarannya dari Nabi. Perkara muhdatsat, hal-hal baru. Yang tidak ada bimbingan dari Nabi. Jadi katakan al-bid'ah dikarenakan hal itu. Mengapa dia mengikuti hal yang tidak disyariatkan? Mengapa dia mengada-ada sesuatu yang tidak ada contohnya? Dikarenakan hawa nafsu. Keinginan dia adalah itu. Dan dia tidak mau ingin cocok dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun cocok dalam beberapa sisi. Sebagaimana khawarij. Nabi alaihissalatu wassalam mewajibkan kita untuk mendengar dan mentaati pemerintah kita. Selama dia muslim. Mengajak kepada yang ma'ruf. Ini dia. As-sam'u wat-tha'ah. Mendengar dan mentaati. Dan kita bersabar dari keburukan dan kezaliman mereka. Khawarij tidak mau cocok dengan Nabi dalam bab ini. Khawarij tidak mau. Maka mereka disebut dengan sahibul hawa. Pengekor hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin. Ketika seorang sudah jatuh pada problem ini. Jatuh pada daerah yaitu ranah. Atau dia jatuh pada kubangan bid'ah ini. Dia jatuh padanya hawa nafsu. Maka apa fungsinya dia sebutkan ayat? Apa fungsinya dia sebutkan hadis? Tak lain dalam rangka menipu umat manusia. Agar manusia menyangka bahwa ajaran dia adalah benar. Karena dia bisa menyebutkan ayat dan hadis. Sebagaimana khawarij kaum muslimin. Mereka mengembar-gemborkan ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ayat Al-Quran. Apa hukum al-jahiliyah yabhun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian mahukan? Ayat Al-Quran. Tetapi ayat Al-Quran ini kaum muslimin disebutkan oleh khawarij zaman dulu sampai hari ini. Ya, membawakan ayat yang semisal itu untuk membenarkan perbuatan pemberontakan mereka kepada pemerintah yang sah yang dalam agama kita itu dilarang. Sehingga mereka mengutip Al-Quran dalam rangka menipu. Mengutip Al-Hadis dalam rangka menipu. Agar orang-orang yang jahil yang tidak tahu ilmu terkesima dan terbawa pada bid'ah-bid'ahnya mereka. Kalau seandainya mereka betul-betul mengikuti kitab Allah. Dan betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Maka mereka tidak akan mungkin mau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Tidak akan mau. Karena Allah dan Rasulnya melarang hal itu. Tetapi dasar ahlul bid'ah itu adalah pengikut hawa nafsu. Ya dia walaupun tahu Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Ya men. Ini ku sesat pak. Ya men. Mengkarepku. Bahasa dulunya. Lawong ingin. Aduh. Nek wis kados niku jurna bae pak. Angelah. Kenapa? Hidayah itu biar gila kita hanya menyampaikan saja. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia. Lu apa bisa? Allah berfirman. Sering kami sampaikan. Falamma zaghu. Apa tulisannya? Azaghallahu qulubahum. Ayat ini hafalkan kaum muslim. Falamma zaghu tatkala mereka menyimpang. Tatkala mereka menentang. Allah jadikan hati mereka sebagai hati penentang. Bisono sekalian lah. Bahasa Jawanya apa pak? Sanggawe. Bisono sanggawe. Menentang Allah jadikan dia sebagai penentang. Sehingga ahlul bid'ah kalau dinasihati sangat susah sekali. Maka langkah yang harus kita ambil menjauhinya. Kalau kita tidak punya kapasitas keilmuan untuk bisa menerangkan bid'ahnya dia. Bahkan kita mengkhawatirkan kita terbawa pola pikirnya. Maka di saat itu kita haram hukumnya untuk berbicara dengannya. Kenapa haram? Karena itu membahayakan, memadorotkan kita. Bisa dipahami hadirin? Aywa, karena itu Imam Ahmad mengatakan, lah, jangan kau duduk di depan mereka. Apa itu di depan mereka? Untuk apa engkau bermajlis dengan al-bid'ah dalam keadaan dia sudah diketahui wa kana mubtadi'an? Engkau duduk di depannya, engkau mengambil ayat dan hadis yang dia ucapkan, dalam keadaan engkau tidak tahu makna ayat dan hadis itu maunya kemana. Bisa jadi engkau menulis sebuah kesimpulan dari ayat itu yang ternyata itu adalah pemahaman yang menyimpang. Sering kami berikan contoh berkaitan dengan apa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kita meyakini itu ego muslim. Ini contoh aja contoh. Dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an kalimat yang bersama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Atau dalam lafaz yang lainnya 'alal 'arsy istawa Ar-Rahmanu istawa thumma istawa 'alal 'arsy. Lafaz yang lainnya. Banyak sekali. Tetapi ahlul bid'ah kaum muslimin pandai dia. Dia hendak memasukkan sebuah pemahaman Allah itu ada di mana-mana. Kemudian mencomot Al-Quran. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan Allah di atas arsy. Berada di atas arsy. Tanpa kita membagaimanakan. Tanpa kita menggambarkan. Tetapi berita yang sampai kepada kita. Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Selesai sudah. Itu alam ghaib. Allah sendiri yang memberitahukan tentang zatnya. Orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan ini. Tiba-tiba dengar Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kesimpulannya adalah tulis. Satu. Allah ada di mana-mana. Ditulis sama jenengan. Dibawa pulang. Kesimpulan ini. Yang hendak dimasukkan oleh ahlul batil. Dengan membawakan ayat tersebut. Sering kami bawakan contoh ini ya Pak ya. Bantahannya bagaimana? Bantahnya kaum muslimin. Allah Azza wa Jal. Menyebutkan. Bersemayam di atas arsy. Dan Allah menyebutkan. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan berarti kebersamaan itu harus nempel dengan kita. Harus bersama dengan kita di bumi ini. Tidak. Allah bersemayam di atas arsy. Namun Allah selalu melihat kita. Mendengarkan ucapan kita. Mengawasi kita. Maka dimanapun kita berada. Kita tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mau di gunung, di lautan, di daratan, di pesawat, dimanapun kau berada, tidak ada satupun tempat yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka zat yang seperti ini, walaupun Allah beristiwa di atas arsy, akan selalu bersama kita dimanapun kita berada, terawasi terus, terdengar terus ucapan kita, terlihat perbuatan kita. Itu makna yang benar seperti itu. Tetapi ahlul bid'ah memang penipu. Sehingga mereka pun berusaha menipu kaum muslimin. Agar jangan mengikuti sunnah. Ya, dan dibawa kepada pemikiran yang batil. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Nomor ke-473. Berkata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, "Idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'i fa ka'annama ra'aitu rajulan min al-munafiqin." Apabila aku melihat seorang laki-laki dari ahlul bid'ah, aku melihat seseorang dari ahlul bid'ah. Maka seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan munafikin. Unzuru barakallahu fikum. Munafik itu apa Pak? Mengaku sebagai muslim secara lahiriah. Tetapi dia menyembunyikan kebencian kepada Islam dalam apa? Hatinya. Antara lahir dan batin berbeda. Dalam rangka apa yang itu? Dalam rangka apa mereka melakukan itu? Menipu kaum muslimin. Yukhadi'un Allah. Wama yukhadi'un illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah, menipu kaum mukminin. Ini kami adalah orang beriman. Sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Perhatikan kaum muslimin, ini munafik. Ahlul bid'ah itu, kata Fudail bin Iyad, memiliki sifat seperti munafik. Walaupun munafik ini ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ya, ini berbeda hukumnya. Ahlul bid'ah wa kaum muslimin, ini sedikit lah ya, tidak apa-apa. Ahlul bid'ah wa kaum muslimin, itu munafik dari siapa? Dari sisi kalimat secara lisan, cinta Allah, cinta Rasul. Kalimat-kalimatnya seakan-akan membawa umat kepada ridho Allah. Tetapi dalam kenyataannya, malah menjerumuskan umat kepada murka Allah. Ini letak kesamaannya al-bid'ah dengan munafikun. Katanya cinta Rasul, oh cinta Rasul, Rasul. Tetapi malah justru yang disunahkan ditinggalkan. Yang bid'ah malah yang dikerjakan. Cinta Rasul, tetapi akidah tauhid dibenci, akidah syirik malah justru disukai. Ini letak kesamaan al-bid'ah dengan munafikun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.